Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya yang tak terhitung-hitung. Oleh karena itu, kita tidak diperintah untuk menghitungnya, melainkan justru untuk mensyukurinya dengan baik. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa, yang insya Allah pada episode ini kita akan membahas ayat 167 dan juga seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain tentang sikap, keadaan, dan kesudahan orang-orang yang menolak kebenaran ilahi, ajakan kepada seluruh umat manusia untuk beriman, dan mengajak untuk tidak bersikap ekstrim. Lalu penegasan Isa bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah. Penjelasan mengenai ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal besok ya Pak ya puasa ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita kuat ya Pak ya sampai besok ya. Insya Allah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Ar-Rahman, Ar-Rahmah Pondok Indah, betul Bu? Juga pengajian Lentera Hati, Jeruk Purut, pengajian An-Nisa Cibinong, dan pengajian Nur An-Nisa Haq Hutan Kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik ya Pak, segar-segar. Terima kasih sudah hadir di sini. Langsung saja ya Pak ya, kita dengarkan penjelasan mengenai ayat 167 dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu, ayat-ayatnya berbicara tentang orang-orang Yahudi, bahwa sebagian dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, pelanggaran-pelanggaran tentang hak-hak manusia, sehingga Allah menjatuhkan hukuman terhadap mereka, antara lain bahwa ada hal-hal yang halal dan baik diharamkan buat mereka. Selanjutnya, ayat-ayat yang kita sudah terangkan itu berbicara tentang wahyu ilahi yang oleh orang-orang Yahudi juga atau sebagian besar di kalangan mereka pada masa Nabi itu menolak Al-Quran. Nah, sekarang kita akan lihat apa sanksi yang ditetapkan Allah bagi orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran, yang menolak kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi siapapun untuk mencapai jalan Allah, menghalangi orang lain melakukan kebaikan, sesungguhnya mereka itu telah sesat kesesatan yang sangat jauh. Saya sering berkata, sesat itu bisa sesat jauh, bisa sesat dekat. Ya, ya. Baru melangkah beberapa langkah, belok kiri, kita sesat, sadar. Masih gampang balik. Tapi kalau sudah jauh, sudah sulit untuk kembali. Mereka yang kafir sekaligus menghalangi orang berbuat kebajikan, itu sesat kesesatan yang jauh. Baru dikatakan, innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Orang-orang yang kafir dan berlaku aniaya. Kita ingin jelaskan ini. Penganiayaan itu bermacam-macam. Zulum, aniaya, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu arti zulum. Kalau saya letakkan pici ini di kaki saya, itu penganiayaan. Karena saya tidak menempatkannya pada tempatnya. Kalau saya memperlakukan orang tua saya seperti anak kecil, itu namanya zulum. Nah, jadi sebenarnya zulum ini banyak sekali. Tapi puncaknya adalah menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Bagaimana itu menempatkan Allah bukan pada tempatnya? Yakini, dia itu tidak terlalu kuasa. Ada yang kuasa. sama dengan dia. Oh, dia itu tidak Maha Esa. Dia itu punya anak. Dia itu butuh. Itu namanya zulum. Dan zulum yang terhadap Allah yang demikian ini keadaannya atau mempersekutukannya itu, itulah yang dimaksud oleh ayat ini di sini. Karena kita kan biasa enggak kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa saja, boleh jadi juga, ya kan? Menempatkan kaki di meja itu zulum atau tidak? Pernah enggak? Oh, kalau ibu-ibu pasti tidak pernah. Bapak-bapaknya yang pernah, ya kan? Itu penganiayaan. Nah, karena itu sekali lagi yang dimaksud dengan wazalamu di sini adalah puncak penganiayaan, yaitu mempersekutukan Allah. Orang-orang kafir dan mempersekutukan Allah, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak wajar untuk mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa. Allah juga tidak wajar mengantar mereka menuju jalan keselamatan. Dia diantar oleh sistem yang ditetapkan itu, ditetapkan Allah itu menuju jalan neraka. Gitu ya. La yahdihum sabila tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dia akan kekal selama-lamanya di sana. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan itu mudah saja buat Allah. Allah ada sistemnya. Ada ketentuannya. Ada hal-hal yang sudah ditetapkannya. Yang begini, kita sekarang jangan jauh-jauh. Yang ke kanan dapat A, B, C. Ya. Yang ke kiri dapat D, E, F. Yang mau ke kanan pasti dapat sana. Yang mau ke kiri pasti dapat sini. Itu sudah ketentuan. Nah, Allah punya ketentuan. Yang mau beriman ditunjukkan. Itu loh jalannya. Yang tidak mau beriman tidak ada jalan lain kecuali di sana. Nah, ini yang dimaksud. Orang yang musyrik tidak wajar Allah mengampuni mereka. Untung di ayat lain ada dikatakan, dia kalau bertobat diampuni. Tapi kalau tidak tobat, tidak wajar Allah mengampuni mereka. Karena hanya ada dua jalan, jalan ke kanan dan jalan ke kiri, maka apa? Kalau demikian, Allah itu juga tidak menunjukkan dan mengantarnya ke jalan yang kanan, tetapi dia terpaksa diantar ke jalan yang kiri, di sana dia terus menerus sehingga dia kekal di dalam neraka. Nah, setelah itu Allah mengajak semua manusia, siapapun yang merasa dirinya manusia, sejak dulu sampai akhir zaman. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haq, telah datang kepadamu rasul yang hak. Siapa itu? Nabi Muhammad. Semua manusia diajak. Hai semua manusia yang merasa dirinya manusia, sudah datang kepadamu Rasul. Ayo percaya dia. Kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai surat An-Nisa ayat 167 dan seterusnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Tadi Pak Kudai sudah menjelaskan bahwa ayat ini mengenai sanksi kepada orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Silakan lanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haq. Wahai seluruh manusia, telah datang kepada kamu Rasul. Kita yang datang pada beliau atau beliau yang datang pada kita? Beliau yang datang pada kita. Di sini juga kita harus lihat begini. Kalau kita yang datang, boleh jadi berat kita. Tetapi karena Tuhan mau mempermudah, dia yang datang pada kita. Kalau Anda mau memerlukan sesuatu, Anda harus ke pasar. Jangan barangnya yang Anda suruh datang. Tapi karena ini agama, jangan tunggu orang datang. Engkau yang datang menawarkan kepada mereka. Tunggu buruk yang orangnya udah datang, Anda butuh, Anda enggak mau. Nah ini, kaja'akumur rasul. Sudah datang kepada kamu rasul, bilhaq, membawa kebenaran. Semua yang ada beserta nabi itu adalah kebenaran. Berarti kalau Anda menolaknya, itu adalah kebatilan. Oke. Fa'aminu khairal lakum. Maka percayalah, itu baik untuk kamu. Kita lihat. Itu baik untuk kamu. Bukan itu lebih baik. Tapi itu baik buat kamu. Kalau dia katakan lebih baik, apa artinya? Ini juga baik. Tidak percaya juga baik. Itu baik buat kamu. Berarti kalau tidak, itu buruk buat kamu. Ya kan? Khairan lakum. Wa in takfuru, kalau kamu kafir, menolak. Dia tidak sebut apa-apa. Dia hanya terus berkata, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kamu menolak, ada kalimat yang Allah tidak sebut. Kalau kamu menolak mau jadi kafir, Allah tidak butuh kamu. Rasul tidak butuh kamu. Kenapa Allah tidak butuh kami? Dijawab, milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Kamu pun milik Allah. Sewaktu-waktu dia mau lakukan apa saja buat kamu, itu bisa. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ayat ini, kalau kamu kafir, kalau kamu membangkang, kalau kamu menolak, maka penolakanmu tidak menyentuh Allah sedikit pun. Tidak merugikan Allah sedikit pun. Tidak mengurangi kuasanya. Karena milik Allah segala apa yang di langit dan di bumi, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, setelah itu datang perintahnya. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Saya terangkan dulu apa artinya taghlu, gulu. Gulu itu melampaui batas. Kalau saya mempunyai sesuatu yang di tengah, katakanlah ini, lewat ini gulu melampaui batas. Lewat ini gulu melampaui batas. Agama Islam ini wasat, di tengah-tengah. Semua yang di tengah itu baik. Kita lihat. Berani itu bagus. Berani itu pertengahan antara penakut dan ceroboh. Pemurah itu bagus. Bagus. Jangan melampaui batas sehingga boros. Jangan juga melampaui batas, batas ini sehingga kikir. Nah, jangan melampaui batas. La taghlu fi dinikum, dalam keberagamaan kamu. Ada orang mau puasa, dia kata, oh dia, saya mau tambah sedikit deh. Ini saya senang nih puasa sehat, biar kita 31 hari aja. Nah, itu namanya. Ada lagi yang mau kurangi, kurangin aja. Dulu di zaman Nabi, ada orang, dia bilang, saya seumur hidup mau puasa terus. Yang satu, saya enggak mau tidur malam. Yang satu, saya enggak mau kawin. Kata Nabi, sini, jangan melampaui batas. Saya ini orang yang paling bertakwa. Saya tidur, jangan melampaui. Ada orang melampaui batas dalam semangatnya. Semua orang dia kafirkan, hanya saya yang benar. Siapa bilang gitu? La taghlu fi dinikum. Agama ini, kata Nabi, kukuh. Siapa yang mau melampaui batas yang dia tetapkan, dia sendiri kalah. Oke deh, kita mau begini. Itu sebabnya dalam ajaran agama, semakin ringan sesuatu dan baik, itu semakin baik. Itu sebabnya Nabi, kalau dikemukakan kepada beliau dua hal, dua-duanya boleh, maka beliau pilih yang paling mudah. Jangan pilih yang berat. Ada dua alternatif, pilih yang mudah. La taghlu fi dinikum. Nah, kita lihat lagi sekarang. Kalau saya menghormati anak kecil, seperti penghormatan saya pada presiden, itu menghina anak itu atau tidak? Menghina. Ibu menghormati pembantunya di rumah seperti menghormati tamu agung. Itu tampil. Mari, mari Bu, silakan Bu. Itu penghinaan. Menghormati berlebih itu penghinaan. Kurang itu juga penghinaan. Nah, di sini ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan melampaui batas dalam keberagamaan kamu. Nabi Isa itu manusia, rasul. Jangan pertuhan dia. Ya kan itu maksudnya. Ya. Jangan pertuhan dia. Nanti kita lihat juga Nabi Muhammad itu rasul, manusia, jangan pertuhan dia. Saya kira itu. Berimanlah kamu sesuai dengan kemampuanmu ya. Iya, sesuai dengan kemampuan. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai surat An-Nisa ayat 167 dan seterusnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai Surah An-Nisa. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Quraisy bahwa Allah tidak membutuhkan keimanan dan kekafiran kita, karena Allah lah milik segala sesuatu di muka bumi ini. Dan juga kita dilarang untuk berlebihan dalam beragama. Saya akan lanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat kita ini redaksinya mengajak kepada ahlul kitab untuk tidak melampaui batas, tidak ekstrim, tapi sebenarnya ditujukan juga pada kita dalam segala bentuk keberagamaan kita. Jangan pertuhan Isa. Jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang benar, lebih-lebih yang berkaitan dengan Allah. Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya. Apa artinya kalimatnya? Banyak penafsirannya, antara lain dia itu diciptakan dengan kalimat Allah, kun fayakun. Dia itu diciptakan atas kuasa Allah yang berbeda dengan penciptaan manusia biasa. Ya, manusia biasa melalui pertemuan sperma dan ovum. Ini atas perintah Allah kepada Jibril, tiupkan roh kepada Maryam. Waruhun minhu, dan roh. Nah, ini ada orang-orang terutama mereka itu yang mempelajari Al-Qur'an dari non-muslim. Dia katakan ruhun minhu. Isa itu kan rohnya Tuhan. Iya, karena dia katakan roh darinya, jadi itu rohnya Tuhan. Kita jawab begini, kita juga rohnya Tuhan dong. Iya. Karena apa? Adam itu ditiupkan roh Allah kepadanya. Maksudnya rohnya Tuhan itu bukan dari zat Tuhan. Rohnya Tuhan itu adalah roh ciptaan Allah. Atau bisa juga dia itu roh dari Allah, bahwa sosoknya ini sangat menonjol kerohaniannya. Bukan. Tidak, Nabi Isa itu sisi materinya tidak menonjol. Ajarannya dan sosoknya adalah sosok kerohanian yang jelas. Waruhun minhu fa'aminu billahi wa rusulihi. Karena itu percayalah kepada Allah dan semua rasulnya, rasul-rasulnya. Jangan cuma percaya pada Isa. Yahudi, jangan cuma percaya pada Musa. Ahlul kitab, jangan cuma percaya pada Musa dan Isa. Percaya juga kepada Adam. Dan percaya juga kepada Muhammad. Amin wabillahi wa rasulih. Dan wala taqulu salasa. Jangan mempercayai trinitas. Salasa itu trinitas. Kenapa? Wala taqulu salasa. Intahu khairan lakum. Berhentilah dari kepercayaan itu. Berhentilah mengucapkan kata-kata itu. Innamallahu ilahu wahid. Allah itu Tuhan yang Esa. Nah, saya jelaskan ini Esa. Esa dalam zatnya. Kalau saya berkata jam ini satu, jam ini tidak Esa. Kenapa? Karena dia terdiri. Ada kacanya, ada ininya. Dia tidak Esa. Allah zat yang Esa. Ini tidak Esa karena dia memerlukan rantai ini. Ya. Yang memerlukan itu bukan Tuhan. Kenapa manusia memerlukan anak? Dia ingin ada kelanjutan dirinya. Dia ingin ada yang membantunya waktu dia tua. Tuhan perlu anak atau tidak? Tidak. Innama huwa ilahu wahid. Sifatnya esa, perbuatannya esa. Begitu kamu berkata ada dua Tuhan, walaupun menyatu dia, itu bukan Tuhan. Itu dalam pandangan ayat kita ini. Itu dalam Subhanahu Maha Suci Allah. Anna yakunal waladun. Bagaimana dia bisa punya anak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tidak butuh apa-apa, semua miliknya. Wa kafa billahi wakila. Baru dia katakan ini. Waktu ada satu rombongan dari orang-orang Nasrani datang kepada Nabi. Dia katakan, Nabi Isa itu Rasul Allah. Dia juga beribadah pada Allah. Terus kata rombongan itu, kamu jangan menghina Isa ya. Masa dia beribadah pada Allah? Dia katakan, turun ini ayat. Layastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Isa itu tidak keberatan jadi hamba Allah. Sifat yang paling mulia bagi seorang makhluk adalah menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena dia tidak butuh pada yang lain. Semakin banyak kebutuhan Anda, semakin miskin Anda. Iya. Semakin kaya orang, semakin kurang kebutuhannya. Semakin banyak ketergantungan Anda, semakin sengsara Anda. Nah, lihat itu perokok. Iya, tergantung pada rokok. Tidak ada rokoknya, sengsara dia. Iya. Lihat itu orang yang suka makan pedas. Tidak ada sambal, sengsara dia. Ya kan? Semakin banyak ketergantungan, Allah tidak memiliki ketergantungan. Dan orang yang menyembah Allah, Abdullah, tidak memiliki ketergantungan kepada yang lain dalam batas-batas wujudnya sebagai makhluk. Orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Ya tahu? Orang yang tidak butuh pada orang. Jadi la yastankifal masih yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Tidak juga malaikat-malaikat yang dekat pada Allah itu tidak malu, tidak merasa keberatan, tidak merasa terhina untuk menjadi hamba Allah. Bahkan dia merasa mulia. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Siapapun yang merasa angkuh, yang merasa oh saya tidak pantas menjadi hamba Allah, maka tahu aja bahwa Allah nanti akan menghimpun dia di hari kemudian. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Semua Allah akan himpun menuju kepadanya. Dia tidak bilang apa-apa, kamu nanti bakal datang pada saat itu. Kamu nanti bakal butuh saya waktu itu. Nah, tapi ketika itu kebutuhanmu tidak dapat saya penuhi. Karena kamu dulu saya sudah ajak enggak mau. Itu sama dengan orang yang begini, ibu-ibu. Kita diwajibkan sholat 5 kali sehari, ya kan? Ya. Oke. Waktu butuh atau tidak butuh? Kapan butuh? Malu dong. Anda diundang datang 5 kali sehari, enggak pernah datang atau sekali-sekali datang. Begitu butuh, datang. Ya. Nah. Cuma 5 kali. Nah ini, saya minta kamu sekarang jadi hamba Allah. Kamu itu akan bahagia kalau menjadi hambaku. Kamu tidak akan takut pada siapapun kalau kamu kepada saya. Itu jadi abdillah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sifatnya yang paling mulia adalah Abdullah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Umudiyah. Nah, kalau demikian, kalau kamu nanti semua pada hari kemudian saya bawa kemari, ingat, saya ingin lihat kamu dulu menyatakan kebutuhanmu atau tidak. Kalau tidak, saya juga sekarang tidak butuh untuk memberikan. Saya kira itu maksud ayat-ayat. Nanti dilanjutkan Pak ya oleh tanya jawab. Subhanallah, Maha Suci Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayat ini membuka mata hati saudara-saudara kita yang masih menyembah selain Tuhan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah kita mendengarkan uraian yang jelas dari Pak Qurai Shihab mengenai surat An-Nisa ayat 167, kita akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Di segmen ini dua pertanyaan ibu ya. Silakan siapa dulu? Ibu, silakan. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh melampaui batas dalam menghormati Nabi Muhammad dalam kehidupan di masyarakat. Praktek seperti apakah yang dianggap mempertuhan Nabi Muhammad? Saya tidak tahu. Sepanjang pengetahuan saya, di kalangan umat Islam tidak ada yang mempertuhan Nabi Muhammad. Itu juga sebabnya untuk menghilangkan kesan mempertuhan itu, ajaran Islam ini tidak dinamai Muhammadanism. Tapi dia dinamai Islam. Karena apa? Sejak dini, sejak awal sudah ditekankan oleh Nabi bahwa saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Sejak dini, sejak awal Nabi Muhammad sudah menekankan bahwa saya tidak tahu gaib. Sejak dini, sejak semula Nabi Muhammad sudah menyatakan Qul innama ana basyarun mislukum, saya ini manusia seperti kamu. Jadi selama dia umat Islam, apalagi kita di masyarakat Indonesia enggak ada saya kira itu yang sampai mempertuhan. Bahwa boleh jadi ada yang memberikan sifat-sifat yang melebihi dari apa yang semestinya, itu boleh jadi ada. Tetapi itu pun bagi yang memberikannya tersebut, kalau yang dimaksudkan adalah pengertian metafor, maka mungkin kita masih dapat mentoleransinya. Saya beri contoh, Nabi Muhammad itu ada kan di dalam masyarakat kita yang dinamai Nur Muhammad. Ya. Nah, Nabi Muhammad itu cahaya atau bukan? Kalau dalam metafor beliau cahaya, ya kan? Tapi jangan lantas cahaya terus dikatakan, oh dia bisa melihat di belakangnya, bisa melihat, ya. Dia punya mata banyak, enggak sama kamu. Ya. Atau sama-sama kelelawar punya, bisa melihat punggungnya, tidak, ya. Kita tidak sampai pada tingkat mempertuhan Nabi Muhammad. Tapi memang ada yang sampai pada tingkat memberi sifat-sifat yang oleh sementara ulama dianggap berlebihan. Ya. Tapi oleh mereka lantas difahami secara metafor kita tidak ingin terlalu memperinci. Seperti halnya itu Nur Muhammad itu diakui oleh ahli-ahli tasawuf, ya, sampai dikatakan dalam satu hadis ada pegangannya yang oleh ulama lain dianggap hadisnya lemah. Yaitu yang menyatakan yang pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad, ya kan? Dan dari itulah tercipta hal-hal lain. Itu kalau difahami secara metafor atau tidak, itu bukan dalam arti mempertuhan Nabi Muhammad. Saya kira itu. Baik, pertanyaan kedua silakan Ibu. Tadi disebutkan penciptaan Adam dan Isa sama. Apa maksudnya Pak? Memang Al-Quran bahkan menyatakan inna masala Isa indallah kama sali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kum fayakun. Itu bunyinya. Sifat yang aneh, sifat yang mengagumkan, yang luar biasa dari kelahiran atau kejadian Isa itu serupa dengan kejadian Adam. Dia diciptakan, khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Kemudian Allah menyatakan, jadilah, maka jadilah. Jadi sebenarnya, yang pertama, kalau kita mau berpikir, Nabi Adam itu lebih aneh dari Nabi Isa. Iya kan? Lebih aneh. Ini tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini ada ibunya. Yang kedua, yang kita ingin garis bawahi. Kata kun fayakun, baik bagi Adam maupun bagi Isa, atau bagi alam raya juga kun fayakun, itu bukan berarti tidak ada proses. Allah hanya ingin menggambarkan bahwa kalau Allah bermaksud menciptakan sesuatu dengan cepat, itu bisa jadi cepat. Tetapi Nabi Isa itu tidak diciptakan secara cepat. mengandung juga kan, ya sakit perut juga, lahir juga, bayi juga, sama dengan yang lain. Memang ya ibu-ibu pemirsa, kita bisa berbicara banyak mengapa Islam tidak bisa menerima dalam logika umat Islam bahwa Nabi Isa itu Tuhan, ya banyak. Salah satu misalnya yang berkata, kenapa baru itu diutus anaknya? Kenapa bukan dari dulu? Tapi terus terang, saya tidak ingin berbicara tentang hal tersebut. Kita yang penting percaya apa yang diajarkan Al-Quran. Semua yang tidak diajarkan Al-Quran dalam kaitan akidah, kita katakan tidak. Jadi pasti juga mereka punya alasan tuh, ya kan? Silahkanlah. Tapi inilah ajaran Islam. Saya kira begitu. Lakum din hukum. Lakum din. Baik pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Saya beri kesempatan dua orang penanya lagi. Silakan Ibu, siapa duluan? Ya. Pertanyaan saya Pak, apa yang dimaksudkan dengan ibadah di dalam ayat 171 surat An-Nisa. Terima kasih. Ibadah. Ibadah itu terambil dari akar kata abada ya'budu, orangnya dinamai abd. Abd itu dari segi bahasa bisa berarti hamba sahaya, bisa berarti tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Bisa juga berarti tombak kalau kecil. Itu dulu kita lihat dari sebelah. Seorang yang menjadi hamba Allah atau beribadah kepada Allah, itu berarti, kita tinjau dari segi bahasanya, nanti hakikatnya kita lihat. Itu berarti bahwa dia harus patuh kepada Allah, tidak memiliki sesuatu, karena hamba sahaya itu tidak memiliki sesuatu. Selalu memberi aroma yang harum pada lingkungannya, dan dia itu menjadi alatnya Tuhan atau alat siapa yang dia jadi hamba untuk itu. Kalau saya berkata abdi negara, dia itu alatnya negara. Oke, nah sekarang ibadah. Ibadah itu yang pertama ada dua macam, ada ibadah murni, ada ibadah secara umum. Ibadah murni itu adalah segala perintah Tuhan yang ditentukan oleh Allah atau Rasulnya caranya, tempatnya kah, kadarnya kah, waktunya kah. Kalau tidak ditentukan kadarnya, tidak ditentukan waktunya, itu bukan ibadah murni. Salat itu ibadah murni karena ada waktunya. Ada zakat itu ibadah murni karena ada kadarnya. Haji itu ibadah murni. Nah, selanjutnya semua kegiatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu juga ibadah. Nah, kita lihat sekarang hakikatnya ibadah. Pertanyaannya Ibu bagus sekali sih. ibadah. Seorang yang melaksanakan ibadah, karena dia hamba sahaya tidak memiliki sesuatu, itu berarti semua yang dalam genggaman tangannya dia tidak anggap sebagai miliknya tapi milik Allah. Kalau Anda anggap, oh ini saya punya ini. Ada hamba Allah yang memerlukan Anda tahan, itu Anda bukan hamba Allah. Nah, yang kedua, tidak menjadikan kegiatannya kecuali menyangkut apa yang diperintah Allah atau menjauhi larangannya. Sama seorang pembantu di rumah, ibu, ya, ibu berkata, masak hari ini apa ya, lodeh. Terus dia kata, ah enggak usah, saya masak ini aja. Boleh enggak itu? Itu bukan pembantu, harus berkisar. Yang ketiga, ibadah itu tidak menetapkan sesuatu kecuali setelah berkata, kalau diizinkan Allah. Berkata, insya Allah. Silakan pertanyaan kedua. Dengan berkembangnya pengetahuan kita atau pemahaman kita belajar agama, sekarang banyak pemahaman yang namanya tentang God spot. yang merupakan terminal hubungan manusia dengan Tuhannya. Apakah memang demikian atau ini merupakan pandangan yang masih dipertanyakan dalam Islam? Terima kasih. Iya, itu dulu pernah ada penelitian. Pada mulanya penelitian itu tertuju kepada orang-orang yang ayan, ya, apa ayan ini epilepsi, ya. Ditemukan oleh beberapa peneliti di luar negeri bahwa pada saat itu ada di belakang jidatnya ada sesuatu yang lain dari yang lain yang selama ini diketahui, yaitu ada dorongan, kecenderungan untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, lantas mereka berkata, dan ini setelah diselidiki lebih jauh, mereka berkata setiap manusia itu ada dorongan dalam dirinya untuk mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Oke. Ini kesimpulan diberikan oleh orang-orang yang tidak berbicara atas nama agama. Saya tidak bisa berkata apakah itu benar atau salah bahwa ada God spot itu. Tetapi atas nama agama kita bisa berkata begini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan potensi kepada manusia, yaitu fitrah. Fitrah itu antara lain adalah fitrah keagamaan. Karena itu semua manusia menurut Rasulullah tercipta atas dasar fitrah itu. Semua manusia ingin berhubungan dengan Tuhan. Hanya ada biasa yang menghalangi dia. Itu sebabnya Fir'aun pun sebelum mati dia mengakui Tuhan. Yeah. Karena ada fitrah itu. Jadi bukan persoalan Godspot benar atau tidak, wallahu alam. Saya tidak punya wewenang untuk berkata itu benar atau tidak. Baik, saya akan berikan kesimpulannya, Pak, pada hari ini. Kita bicara apa toh? Iya. 97. Iya, saya kira yang pertama Islam itu agama moderat. Ya. Jangan ekstrim. Jangan lebih bersemangat dari Tuhan. Hah? Tuhan memberi orang kebebasan untuk beragama, jangan Anda mau paksa orang untuk beragama. Tuhan memberi alternatif, boleh ini, boleh ini, boleh itu, jangan berkata cuma ini yang boleh, yang lain tidak. Yang kedua, saya kira yang kita akan angkat di sini, bahwa manusia yang termulia itu adalah manusia yang memperhamba dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kurang ketergantungan Anda kepada makhluk, semakin tinggi derajat kemanusiaan Anda. Ya, itu. Yang ketiga, barangkali kita tadi ada menjelaskan tentang makna ibadah. Ibadah itu pada akhirnya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, disertai dengan ketundukan dan ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih banyak Pak Quraish. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran mengenai sikap dan kesudahan orang-orang yang menolak kebenaran ilahi. Juga bagaimana Allah atau Al-Quran mengajak umat manusia untuk beriman. Dan ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kajian kita hari ini. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi besok. Dan mudah-mudahan kita semua diberi waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah hati ini. tertawa, mogalah jauh dari mara bahaya, riang gembira sepanjang masa. Setiap waktu ku berdoa, ada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kau sudah dewasa, hidupmu bahagia.